tentang lapang hatimu di saat kau lihat kebesarannya. Menanti waktu silih berganti di saat kau mengharapkan kasihnya. Cahaya yang suram terlihat di depan saat kau mencari keredaannya. Kau biarkan masa berlalu dan biarkan tangis tawamu menemankan sepi malam dengan rasa cintanya. Hilangkanlah segala resahmu, kuatkanlah pintu hatimu agar bisa kau peroleh hidayah darinya. Berlalu dan biarkan tangis tawamu menemankan sepi malam dengan rasa cintanya.